Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Telah kami sampaikan faedah dalam menafsirkan am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun, bahwa kata am ada dua. Ini buat yang sudah belajar nahwu. Aina sebab am yang pertama apa? Atifah yang bermakna au atau ya. Hadza am dzak, apakah ini atau itu ya. Nah, am yang kedua dan itu yang diinginkan di ayat ini. Am di ayat ini jangan diartikan atau atau atau am ini kan sekian ayat ini am itu jangan diartikan atau, bukan atifah itu. Tapi am itu apa namanya? Ubed. Am apa namanya itu? Aywa, am terpisah, bahasanya am munqati'ah. Ya. Diartikan apa? Bahasa Arabnya apa? Bal. Baik. Apakah ditakdir, apakah disertai hamzah istifham setelahnya? Sudah kami nukil bahwa Asy-Syaukani menjelaskan Fathul Qadir ada khilaf, tapi tampaknya diberi oleh beliau dan juga Ibn Uthaymin ada hamzah istifham setelahnya. Jadi bal ayakuluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Bahkan apakah mereka mengatakan Muhammad itu penyair, natarabbasu bihi kami menanti-nanti tentang dia raibal manun. Ada dua tafsir kan raibal manun, salah satunya apa? Bisa? Saja? Tidak bisa? Apa kami menanti-nanti tentang Muhammad apanya kata mereka? Raibal manun, apa tafsir raibal manun? Ada dua tafsir kan, tafsir Ibn Abbas dan tafsir Mujahid. Ibn Abbas mengatakan apa raibal manun? Lihat catatannya lah Bas, ada enggak catatannya? Jangan-jangan catatannya juga tidak ada. Raibal manun, ayo dapat apa? Apa artinya rebel menun? Aindah? Masa kalah sama yang kecil-kecil? Yang kecil-kecil kayaknya ada yang bisa ini. Apa artinya rebel menun? Kami menanti nanti tentang Muhammad. Apa rebel menun? Kul? Apa? Apa? Kematian? Bisa dia. Kematian. Masa antum kalah? Nah, coba berdiri mana yang lebih tinggi? Perhatikan yang baik ya. Masa kalah sama yang kecil-kecil ini, yang besar-besar ini. Nah, raibal manun, kematian Muhammad. Ini tafsirnya siapa ini? Raibal manun al-maut. Jatikan kematian al-maut. Tafsirnya siapa? Tafsirnya siapa? Ibn Abbas. Mujahid menafsirkan apa? Mujahid menafsirkan apa sama? Jadikan bencana alam, peristiwa alam yang akan membinasakan Muhammad. Nah, dan dua makna ini tidak bertentangan. Oleh karena itu dua-duanya dipadukan oleh At-Tabari. Nah, artinya yaitu penyair. Dengan peredaran masa, tiba ajalnya dia mati, atau datang bencana alam, peristiwa alam yang akan membinasakan dia, dan selesai urusannya sampai di situ. Dakwanya mati, hilang. Oleh karena itu Allah merintahkan qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin, tantangan dan ancaman kepada mereka. Tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Coba diartikan. Katakan tarabbasu. Coba diulangi. Baik. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha? Ai bal ata'muruhum ahlamuhum bihadha? Apakah ahlam mereka memerintahkan mereka dengan ini? Ahlam di sini artinya apa? Ahlam, Umar. Ahlam artinya apa di sini? Apa? Kul. Anda sudah menjawab, cuma ustaz enggak dengar. Berdiri. Apa? Jawaban antum bukan berarti salah, ustaz tidak dengar. Kalau ustaz tidak dengar artinya apa? Suara antum diangkat. Bukan tambah dikecilkan. Tambah tidak kedengaran. Apa? Kul. Akal. Ahsan. Jelis. Akal. Ahlam artinya ukul. Apakah akal-akal mereka memerintahkan mereka dengan ini? Amhum qawmun tagun. Bal ahum qawmun tagun. Nah. Tagun artinya melampau batas. Menentang. Kekafiran mereka. Kesombongan penentangan mereka. Yang membuat mereka seperti itu. Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun. Nah, apa makna taqawwala? Bahkan apakah mereka mengatakan bahwa Muhammad taqawwala? Apa makna taqawwala? Taqawwala mengarang-arang, mengarang-arang. Ya, mengada-ada atas nama Allah itu sebenarnya karya dia sendiri, kemudian dia nisbahkan bahwa itu ayat wahyu dari Allah. Bal la yu'minun, bahkan mereka tidak beriman. Falyatu bi haditsin mitsli kanu shadiqin, oleh karena itu mereka ditantang hendaknya mereka mendatangkan ucapan semisal dengan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Muhammad as-salam in kanu shadiqin, jika mereka benar bahwa itu ucapan manusia karya Muhammad. Mereka sama-sama orang-orang Quraisy. Fusaha al-Arab, dikenal orang Quraisy itu adalah bangsa Arab yang paling fasih. Jika Muhammad alaihissalam bisa mengarang seperti ini, harusnya mereka juga bisa jika memang itu karangan Muhammad. Maka buktikanlah. Ayo kalian buat juga seperti yang dibuat Muhammad. Kenyataannya mereka tidak bisa, berarti itu memang bukan buatan Nabi Muhammad SAW, bukan ucapan manusia, tetapi itu adalah kalam Allah. Firman Allah. Kemudian ayat selanjutnya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sama. Am ini semua pembahasannya sama, tafsirnya sama, yaitu bal a khuliqu. Jadi am diganti dengan kata bal a. Bahkan a apakah? Dan semua istifham di sini, istifham pertanyaan ini semuanya adalah pengingkaran kepada mereka. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk dijawab oleh orang-orang kafir itu, tetapi itu adalah uslub, metode pengingkaran, metode mengingkari ya, kebatilan dalam bentuk pertanyaan. Naam. Bal akhuliqu, bahkan apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in. Min ghairi syai'in ay min ghairi khaliqin, tanpa ya, tanpa sesuatu yang mencipta mereka. Syai' artinya sesuatu, yakni tanpa sesuatu yang mencipta mereka. Am khuliqu min ghairi syai'in ay am khuliqu min ghairi khaliqin yakhluquhum, apakah mereka itu tercipta sebagai makhluk tanpa ada sesuatu yang mencipta mereka. Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Yang pertama dan yang kedua, ya, dua-duanya tidak mungkin. Oleh karena itu keduanya diingkari di sini. Tidak ada makhluk yang tercipta dengan sendirinya tanpa sesuatu yang menciptanya. Tidak ada, tanpa khalik yang menciptakannya, yaitu tanpa diciptakan oleh Allah, tidak ada yang tercipta sendiri. Tidak ada makhluk yang tercipta sendiri tanpa diciptakan oleh Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Bahkan apakah mereka itu tercipta tanpa ada sesuatu yang mencipta mereka? Tidak mungkin, mustahil. Kemudian am humul khaliqun? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ya, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa menciptakan diri mereka ketika mereka belum tercipta? Mereka tidak ada. Ketika belum tercipta, mereka tidak ada. Bagaimana kemudian bisa menciptakan dirinya sendiri padahal tidak ada saat belum tercipta? Mustahil. Dua-duanya mustahil. Maka pasti ada syai, ada sesuatu yang mencipta. Siapa sesuatu yang mencipta itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pencipta selain Allah. Selainnya semuanya makhluk, dan makhluk itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu yang tercipta dengan sendirinya tanpa pencipta, dan tidak ada sesuatu yang menciptakan dirinya sendiri. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadzal maqam fi itsbati, hadzal maqam fi itsbati ar-rububiyyati wa tauhid al-uluhiyah. Ya, ayat ini dalam rangka penetapan rububiyah. Rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah satu-satunya Rabbul Alamin, pencipta. Selainnya adalah marbub, makhluk. Allah satu-satunya Rabbun Khaliq. Selainnya adalah marbubun, makhluk. Selain Allah adalah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengandung penetapan tauhid al-uluhiyah. Satu-satunya al-ilahul haq, satu-satunya Tuhan yang benar, yang pantas dan berhak untuk disembah, untuk diibadahi, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika tidak ada pencipta selain Allah, berarti Allah tidak punya tandingan. Dia satu-satunya Rabb, pencipta. Selainnya derajatnya sama-sama makhluk. Tidak pantas makhluk menyembah makhluk. Makhluk tidak berhak dipertuhankan. Hanya pencipta yang maha kuasa, yang berhak dan pantas untuk diagungkan dan dicintai dengan ibadah. Jadi menunjukkan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ayat ini luar biasa. Oleh karena itu, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ketika dia mendengar ayat ini dibaca oleh Nabi alaihissalam, yani ketika mendengar Nabi membaca surat At-Tur, ya, pada salat maghrib, yani di Madinah. Nah, ceritanya Jubair bin Mut'im adalah putra Al-Mut'im ibn Adi. Al-Mut'im ibn Adi, tokoh Quraisy, pembesar Quraisy. Jubair bin Mut'im juga termasuk tokoh Quraisy, karena dia putra tokoh Quraisy itu Al-Mut'im bin Adi. Nah, Al-Mut'im ibn Adi ada kisah bersama Nabi Alaihissalam. Ayahnya Jubair bin Mut'im, Al-Mut'im ibn Adi, Ini diceritakan di tafsir, bisa didapatkan di tafsir Ibn Uthaymin, dan ini ma'ruf dalam sirah. Nah, Ibn Uthaymin menceritakan ini di tafsirnya untuk terkait dengan tafsir ayat ini. Jadi Al-Mut'im Ibn Adi, jadi sini nanti kita akan sampai pada kisah kenapa Jubair bin Mut'im bisa sampai ke Madinah. Nah, akan kita dengar kaitannya. Al-Mut'im Ibn Adi, tokoh Quraisy ini dulu ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya pulang dari Thaif berdakwah, dan dia dalam keadaan bahaya, terancam oleh Quraisy, dia masuk ke Makkah dan melakukan tawaf di Ka'bah atas perlindungan Al-Mut'im Ibn Adi. Al-Mut'im Ibn Adi yang menjamin keselamatannya. Dan dia Al-Mut'im Ibn Adi memerintahkan ya, anaknya, putra-putranya untuk menyandang pedangnya dan berdiri di 4 rukun Ka'bah dengan menyandang pedang untuk melindungi Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tawaf dengan bebasnya, dan putra-putra Al-Mut'im Ibn Adi atas perintah ayahnya siap melindunginya. Jika ada orang Quraisy yang akan mengganggu, mereka siap berperang di situ. Nah, sehingga tidak ada yang berani mengganggunya. Datang Abu Sufyan ketika itu mendatangi Al-Mut'im dan bertanya, apakah anda melindungi dia atau anda sudah mengikuti agamanya? Kata Al-Mut'im, saya tidak mengikuti agamanya, tapi saya melindungi dia. Nah, kalau begitu kami tidak akan mengganggunya. Mereka semua tetap menjaga ya, karena bahaya. Nah, artinya akan berperang dengan Al-Mut'im Ibn Adi Bayir dan kabilahnya jika diganggu, dan itu harga dirinya karena dia sudah melindungi. Jika tetap diganggu, artinya dia diinjak-injak harga dirinya, gengsinya, itu tidak mungkin, itu artinya perang. Maka tidak ada yang berani mengganggu. Sampai selesai Nabi tawaf, kemudian mereka semua bubar bersama. Nah, ketika perang Badar, tahun kedua ya Hijriah, kan kemenangan di tangan Nabi SAW. 70 terbunuh dari Quraisy, dan mayoritasnya Sadid Quraisy, yakni pentolan-pentolan tokoh-tokoh Quraisy, termasuk Abu Jahal. 70 disandra, 70 mati gugur, 70 disandra. Nah, 70 orang yang disandra ini, di antara mereka ada yang dibebaskan gratis oleh Nabi SAW, ada yang ditebus dengan harta ya, sehingga bebas. Nah, itu hukum asir ya. Nah, ada yang dibebaskan, ada yang ditebus dengan harta, dan ada juga yang ditebus dengan bayaran karena tidak punya harta untuk menebus dirinya, maka dia dibebani untuk mengajari anak-anak Madinah menulis. Nah, mengajari menulis, sehingga dengan itu dibebaskan, dimerdekakan jika sudah tiba waktu perjanjiannya. Nah, datang Jubair bin Mut'im, putra Al-Mut'im bin Adi tadi. Nah, kenapa? Karena Nabi ketika usai perang Badar dan menangkap 70 ya sandera itu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan laukanan Mut'im. Jadi Nabi tidak pernah melupakan jasa seseorang terhadapnya. Jasa Mut'im ketika itu besar. Nabi mengatakan laukanan Mut'im ibnu Adi hayyan. Seandainya Al-Mut'im bin Adi hidup, masih hidup karena sudah mati ya, sudah mati dia. Kata Nabi, laukanan Mut'im bin Adi hayyan, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, fakallamani, kemudian dia berbicara kepadaku ya, melakukan negosiasi kepadaku fi haula'in natna, tentang sandera-sandera yang najis itu, orang-orang kafir itu, la taraktuhum lahu, sungguh aku akan bebaskan mereka untuknya sebagai balas jasa dulu melindungi dia itu tadi yang kita dengar ceritanya. Seandainya masih hidup dia dan dia yang melakukan negosiasi dan berbicara kepada agar mereka dibebaskan, diberikan kepadanya, saya akan berikan sebagai balas jasa. Nah, kata Ibn Uthaymin, sepertinya ya Jubair bin Mut'im mendengar sabda Nabi tadi dan dia putranya Mut'im, maka dia datanglah ke Madinah karena dia termasuk tokoh Quraisy. Datanglah dia ke Madinah, barangkali dia bisa melakukan negosiasi dengan Nabi dan bisa membebaskan mereka. Tetapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ketika sampai di Madinah, di sholat maghrib, Nabi baca surat Tur. Ketika sampai di ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini menyimak ini Jubair bin Mut'im. Dia dengar Nabi baca itu di sholat maghrib. Ketika sampai di ayat ini, ya, ketika sampai di ayat ini, kata Jubair bin Mut'im, falamma balagha hadhihi al-ayah kada qalbi ayatir, hampir melayang hatiku, hampir melayang kalbuku, hampir copot. Fadhalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, itulah pertama kali tertancap keimanan di kalbuku. Dengan itu dia masuk Islam. Ayat ini tadi dia dengar. Ya, karena jelas am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dan mereka kan orang-orang Quraisy itu kan berkeyakinan tauhid rububiyah. Tahu mereka, yakin mereka bahwa Rabb mereka yang mencipta mereka Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan oleh Allah. Tidak, mereka tidak tercipta dengan sendirinya dan tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jika demikian berarti kan harusnya sadar kalau begitu tidak ada yang berhak dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian mempertuhankan berhala-berhala itu? Disitulah menancap keimanan dalam hatinya. Masuk Islam dan menjadi sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Kemudian meningkat lagi ayat berikutnya, am khuliqus na'am am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ini kan tahapan bal akhlaqus samawati wal arda. Bahkan apakah mereka menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Lebih tidak mungkin lagi. Diri-diri mereka secara fisik, ciptaan tidak bisa dibandingkan dengan langit dan bumi. Dibandingkan dengan 1 lapis langit saja tidak mungkin. Apalagi 7 lapis langit bersama bumi. Dibandingkan 1 lapis bumi saja tidak mungkin. Langit jauh lebih besar daripada bumi. Apalagi keseluruhannya. Lebih tidak mungkin lagi. Nah. Tidak mungkin mereka menciptakan langit dan bumi. Artinya. Ini bertahap. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi mereka bukan mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ya. Dan juga tidak tercipta dengan sendirinya. Bahkan. Ya. Di sana ada langit dan bumi yang Allah ciptakan. Bukan hanya menciptakan mereka, bahkan Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah mereka Quraisy, kufar Quraisy meyakini tauhid rububiyah? Mereka meyakini itu semua bahwa pencipta langit, bumi yang menurunkan hujan, memberi rezeki semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kemudian menentang sekarang? Kenapa tidak mau menauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah? Jawabannya, Bal la yuqinun. Tetapi hakikatnya mereka adalah kaum yang tidak yakin, tidak beriman. Mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik. Mereka mengetahui, meyakini Allah pencipta. Yang mencipta mereka, yang mencipta langit dan bumi. Tapi kenapa sekarang menentang? dakwah tauhid karena keangkuhan mereka, kesombongan mereka, karena tidak yakinnya mereka, tidak berimannya mereka. Terus seperti itu. Ayat berikutnya, am indahum khazain rabbik. Bahkan a'indahum, bal a'indahum khazain rabbik. Bahkan apakah indahum di sisi mereka, yakni mereka memiliki khazain, perbendaharaan-perbendaharaan rabb, rabbik, rabbmu, sehingga mereka yang mengatur ya pembagian rezeki. Am humul musaytirun, am humul musaytirun, am humul musaytirun, bal ahumul musaytirun, bahkan apakah mereka yang berkuasa, memaksakan kehendak mereka, mengatur alam semesta ini, berbuat dan bertindak terhadap alam semesta ini sesuai dengan kehendak mereka. Kenapa mereka semena-mena seperti itu? Sombong, menentang, tidak mau beriman. Apakah mereka seperti Allah menguasai khazain, menguasai perbendaharaan alam semesta ini? Apakah mereka yang berkuasa mengatur, menetapkan dan bertindak semau mereka? Ini semua pengingkaran kepada mereka. Kenapa mereka begitu? Perbendaharaan itu di tangan Allah semuanya. Allah yang mengatur alam semesta ini sesuai kehendaknya, bertindak, berbuat sesuai kehendaknya, sesuai tuntutan hikmahnya. Terus, am lahum sullamu yastami'una fi, ay bal alahum sullamu yastami'una fi. Bahkan apakah mereka memiliki sullam, memiliki tangga, yastami'una fi, melalui tangga itu mereka manjat ke atas, mendekat ke langit untuk menyimak berita-berita di langit dari kalangan malaikat yang ada di langit. Yastami'una fi, untuk menyimak berita-berita di langit dari para malaikat yang ada di langit melalui perantaran sulam tangga itu. Jika ya mereka punya tangga itu untuk melakukan itu, falyati, falyati, ditantang mereka, falyati, maka hendaknya datang mustani'uhum, wakil mereka yang telah menyimak berita dari atas, dari kalangan malaikat di langit, bisultanin mubin, dengan hujjah yang jelas, yang nyata. Kenapa mereka menentang Rasul yang diutus, yang membawa berita wahyu yang turun dari atas langit, dari Allah SWT? Apa mereka punya kemampuan untuk itu, bisa mendatangkan hujjah? Jika mereka memang punya tangga, melalui tangga itu mereka akan menyimak ke atas, maka datangkan, mana wakil mereka yang telah mendengar untuk mendatangkan sultan mubin, hujjah atas kebenaran ucapan-ucapan mereka telah menuding Muhammad kahin, majnun, syair, natarabbasu bihi raibal manun, dan seterusnya. Am lahul banatu walakumul banun, terus, bal alahul banatu, bahkan apakah untuk Allah, lahu domir al-haq, kembali kepada Allah SWT. Bahkan apakah untuk Allah al-banat, anak-anak perempuan, karena mereka mengatakan bahwa malaikat itu adalah banatullah. Mereka menisbatkan bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah. Padahal mereka sendiri tidak suka jika mereka diberi keturunan anak wanita. Mereka malu. Bahkan di antara mereka ada yang membunuhnya hidup-hidup, menguburnya hidup-hidup karena malu. Mereka maunya laki-laki. Mereka maunya laki-laki, jika dapat anak wanita malu. Kemudian mereka menisbatkan bahwa malaikat itu adalah anak wanita Allah. Qismatun diza, pembagian yang tidak adil. Am lahul banat wa lakumul banun, bahkan apakah untuk Allah al-banat, anak-anak perempuan, kemudian untuk kalian anak laki-laki? Ishada, kalian sendiri tidak suka dapat banat, kemudian kalian hendak memberikan kepada Allah. Tidak adil kan? Qismatun diza. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari penisbahan-penisbahan seperti itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada tandingannya. Allah tidak beristri, tidak beranak. Allah Maha Kuasa, Maha tidak butuh kepada selainnya. Al-Hayyul Qayyum. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Terus, bal atas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Bahkan apakah yakni yang membuat mereka tidak mau beriman kepadamu wahai Muhammad, dikarenakan apakah engkau, bahkan apakah engkau tas'aluhum, meminta kepada mereka dalam dakwahmu, meminta ajaran bayaran, upah. Apakah engkau meminta kepada mereka dibayar, diberi upah atas dakwahmu, membimbing mereka? Fahum, sehingga hum mereka, min maghramin, dengan sebab maghram, dengan sebab beban-beban bayaran yang ditagihkan kepada mereka, muthqalun, mereka diberatkan oleh itu, merasa diberatkan oleh itu, sehingga dengan sebab itu mereka tidak mau beriman, karena ditagih bayar, bayar, bayar upah atas dakwah yang saya sampaikan kepada kalian, sehingga mereka terbebani, ya, bayaran-bayaran, tagihan-tagihan yang mereka diberatkan dengan itu, dirugikan dengan itu, sementara mereka tidak diterima keimanannya kecuali membayar. Tidak diterima dalam dakwah Muhammad kecuali harus bayar upah. Apakah begitu sehingga mereka tidak mau? Ini pengingkaran kepada mereka. Hal itu tidak. Qul ma as'alukum alaihi min ajr. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, Nabi SAW, ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak pernah meminta bayaran kepada kalian. Dan seterusnya masih, ya, sekian ayat masih dengan metode ini, am dan seterusnya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.